Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa midlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharul umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir di majlis salim, melanjutkan pembahasan tentang fikih yang kaitannya adalah jikalau anggota wudu tertutup oleh sesuatu, bagaimana caranya kita berwudu. Misal yang telah lewat pembahasan adalah kaki memakai sepatu, maka caranya adalah dengan masul khufain, mengusap dua sepatu tersebut bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Walaupun yang kotor tentunya bagian bawahnya. Kalau seandainya agama ini dengan menggunakan akal, tentunya yang bawah lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Kenapa demikian? Karena bawahnya lebih kotor. Tetapi syariat memerintahkan kita untuk mengusap dalam keadaan tangan mablul, basah saja, tidak dalam keadaan membawa air, hanya sekedar basah, kemudian diusapkan bagian atasnya saja sampai ke atas mata kaki, bagian bawahnya malah tidak. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalau seandainya agama Islam ini adalah diambil dari akal manusia, lakana asful khafi awla bil mas min a'lah, maka tentunya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya." Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam prakteknya adalah yang diusap bagian atas sepatu. Nah, walhamdulillah sudah selesai pembahasan itu. Kita masuk sekarang pada pembahasan jawrabain wa na'alain. Yang semisal dengan pembahasan ini adalah jikalau seorang memakai kaos kaki menutupi bagian anggota wudu kaki. Namanya kaos kaki biasanya sampai di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana khuf, sepatu yang dimaksudkan di sini adalah sepatu yang menutupi dari ujung kaki sampai batas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki sepatu itu, maka harus dilepas. Bisa dimengerti hadirin? Demikian pula dengan jawrabain atau syarab, yakni kaos kaki. Ada jenis kaos kaki yang pendek banget, mata kakinya tidak tertutupi, maka ini tidak diperkenankan untuk diusap. Yang diusap adalah kaos kaki yang tinggi, yakni anggota wudu kita tertutupi secara total dari mata kaki ke bawah. Kita baca pembahasannya. Al-mas'u 'alal jawrabain. Ketika kaki tertutup oleh kaos kaki, maka disyariatkan untuk diusap. Sama persis seperti ketika memakai sepatu. Apa aturannya? berwudu terlebih dahulu secara sempurna, kemudian baru dipakai kaos kaki tersebut. Barulah nanti ketika dia batal dan hendak berwudu kembali, dia tidak perlu melepas kaos kakinya, tetapi cukup bagi dia mengusap bagian atasnya. Dengan ketentuan syaratnya, dipakainya kaos kaki itu dalam keadaan suci. Yani sudah berwudu, bukan suci bersih, kena sabun tok, bukan pak. Suci dalam hal ini bukan bersih nih bang ya. Suci dalam ini adalah suci dari hadas. Pengertian suci dari hadas adalah toharah, yakni berwudu, bukan suci dengan deterjen, bukan. Ya. Al-jawrub, kaos kaki atau yang semisal itu, huwa ma yalbisuhu al-insan fi qadamaihi. Sesuatu yang dipakai oleh seorang untuk menutupi kedua kakinya. Sawangkana masnu'an min suf, sama saja itu terbikin dari suf, wol gitu, atau katun, al-qitun, ataupun yang lainnya, seperti kalau sekarang ini oskar apa ya, kain seperti plastik itu ya, yang biasa untuk melapisi jok begitu. Ya, itu kadangkala dibikin seperti membentuk khuf. Ya, dikasih sliting begitu. Itu boleh selama memang menutupi anggota wudu kaki secara total, mata kaki ke bawah. Dari kain apapun itu boleh. Wa huwa mayuraf bi syarab. Dikenal zaman kita sekarang ini secara bahasa Arab itu dengan syarab. Sesuatu yang syarab, yang bisa menyerap air, syarab. Disebut dengan kaos kaki kalau kitanya. Walul ulama fi hukm al-mas'i 'ala al-jawrabain thalath aqwal. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang adanya khilaf tentang hal ini. Apakah diperbolehkan untuk diusap? Ada tiga khilaf di sini ada. Yang pertama mengatakan la yajuz al-mas'. Beberapa ulama mengatakan tidak diperkenankan untuk diusap kaos kaki itu. Alasannya kaos kaki bukanlah khuf. Kalau khuf kan sepatu. Yang rata-rata sepatu zaman dulu terbikin dari kulit. Yang menutupi mata kaki bahkan sampai setengah betis. Yang digunakan untuk melindungi kaki ketika jalan di padang pasir yang panas, kadangkala yang dingin. Itu khuf. Hukum asalnya khuf itu. Nah, adapun kalau kaos kaki, ya tidak, tidak termasuk. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Pendapat yang kedua, yajuzul mas'u 'alaihima bi syart ay yakuna safiqain satirain. Yang kedua mengatakan boleh untuk diusap kaos kaki itu dengan catatan kaos kakinya tebal. Kan ada kaos kaki yang tipis nih, ada. Ini yang tebal, yang menutupi sampai mata kaki. Ya, ini menutupi semua anggota tubuh kaki yang harus dibasuh. Ini mata kaki bawah berarti. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh secara mutlak dari bahan apapun walaupun dia tipis. Boleh. Jawroben, yakni kaos kaki. Boleh untuk diusap secara mutlak. Dan ini pendapat yang kuat. Dikuatkan oleh Syekh Uzam Temiyah. Demikian pula ulama zaman sekarang adalah Syekh Ibn Uthaymin. Demikian pula dengan Imam Syangkiti. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Bolehnya mengusap dua kaos kaki walaupun mungkin agak sedikit transparan, tipis begitu. Yang menjadi pembahasan di sini adalah apa? Selama dia menutupi dari mata kaki ke bawah dan dipakai dalam keadaan bersuci, yakni tidak sedang berhadas. Kemudian dibawakan beberapa riwayat tentang hal ini. Contohnya hadis Mughirah bin Syu'bah. Ini yang menjadi pegangan. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an beliau mengatakan an-nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, wa masaha 'alal jawrabain wa na'lain, dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua kaos kakinya. Dari zaman Nabi sudah ada kaos kaki. Kaos kaki dipakai terlebih dahulu, kemudian baru khuf, sepatunya. Itu sudah ada. Bukan tidak ada, sudah ada. Dan Mughirah bin Syu'bah adalah salah satu sahabat yang menyaksikan Nabi mengusap kaos kakinya. Dan ini dalil yang sangat kuat sebagai pegangan bagi kita. Demikian pula dengan sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Belum di saat itu berwudu, ahdatha fa ghassala wajhahu wa yadayhi wa masaha ala al-jawrabain min suf. Anas ibn Malik radhiyallahu an ketika beliau batal dalam wudunya, beliau kemudian berwudu. Yang lainnya sempurna, dari mencuci tangan, kemudian bismillah, kemudian tamat, semuanya sempurna. Begitu bagian kakinya, beliau memakai kaos kaki di waktu itu. Beliau tidak memakai khuf, tetapi yang beliau pakai adalah kaos kaki di waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an? Wa masaha 'ala jawrabain. Beliau mengusap bagian atas kaos kaki tersebut yang terbikin dari suf, yani kain bol. Faqultu atamsahu alaihima? Ada seorang yang menyaksikan itu yang bernama Azraq bin Qais. Kamu melakukan ini? Wa Anas bin Malik radhiyallahu an. Pertanyaannya, apakah engkau mendapati dalil tentang perbuatan ini? Bahwa Rasulullah pernah mengusap kaos kaki, bukan mengusap sepatu. Pernahkah itu? Ditanyakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kenapa engkau melakukan itu? Qala, Anas bin Malik mengatakan, innahuma khuffan walakin min suf. Kata Anas bin Malik, kaos kaki ini juga secara syariat masuk pada khuf. Cuman ini terbikin dari kain bol, suf. Bukan terbikin dari kulit. Sama-sama menutupi anggota wudu bagian kaki. Kemudian beliau menyebutkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masarah Anas bi an al-khuf a'am min ayyakuna min jildin wa sahabin min ahlukha. Anas bin Malik radhiyallahu an adalah seorang yang ilmunya dalam, dan secara bahasa khuf itu adalah sepatu yang menutupi mata kaki ke bawah. Terbikin dari apapun itu namanya khuf sudah. Apakah itu terbikin dari plastik? Contoh apa, sepatu boot mamanya. Itu plastik. Atau terbikin dari kain, atau terbikin dari kulit, atau terbikin dari benang seperti wool tadi, atau katun. Itu semua masuk pada bahasa khuf. Sehingga syariatnya pun sama. Sama-sama diperbolehkan untuk di apa? Diusap bagian atasnya. Adapun jumlah sahabat yang menyebutkan tentang bolehnya mengusap kaos kaki adalah sejumlah 11 sahabiyan, 11 sahabat yang mempraktekkan mengusap kaos kaki, 11 sahabat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab dan putranya Abdullah bin Umar, wa bin Mas'ud, wa Anas Malik, dan yang lainnya. Dan perlu kita tahu bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi hal ini, sehingga disebutkan ini ijma', boleh mengusap jawrabain atau syarab, kaos kaki bagian atasnya. Coba lihat bagian atasnya ya. Ampun jenengan, ragu-ragu lah ngisor dur bae ora apa-apa. Jangan, Pak. Itu menyalahi syariat. Ya, menyalahi syariat. Pembahasan berikutnya adalah hukum-hukum mas'al al-jawrabain hiya nafsu ahkamil mas'al khufain. Hukum-hukum yang kaitannya dengan musab dua kaos kaki sama dengan hukum-hukum mengusap dua sepatu. Dari sisi waktu, bagi orang yang mukim, satu hari satu malam. Bagi orang yang musafir, tiga hari tiga malam. Kalau kita musafir, tempuhnya jauh, tapi jarak tempuhnya, waktu tempuhnya sedikit. Jauh. Cilacap, Jakarta, jauh, Pak. Tapi karena naik kereta, hanya 3 atau 4 jam, 5 jam sampai. Kalau dulu, naik kuda, sini Jakarta makan waktu berapa kira-kira, Pak? Berhari-hari. Ya. Ya, kalau ada yang mau nyoba silakan, Pak, nanti. Mau naik motor saja, lama sampai 8 jam, tuh. Ini naik kuda yang butuh istirahat. Kudanya butuh istirahat, orangnya juga butuh istirahat. Ya, ini makan waktu. Sehingga jangan dibayangkan safar itu di negeri kita atau di waktu-waktu zaman kita. Safar zaman dulu. Satu kali safar, tiga hari tiga malam dalam perjalanan. Ya. Kalau kita ke Aceh sana, ya naik bis lagi. Berapa waktu, Pak? Mungkin 4 hari 4 malam. Bahkan mungkin bisa lebih. Walhasil, pembahasan kita adalah selama dia tidak junub, dia boleh selalu menggunakan kaos kakinya dan tidak butuh untuk dilepas. Tidak butuh dilepas. Kecuali kalau seandainya BAB dan kemudian tidak memungkinkan kecuali dengan menyiramnya dan kemudian basah. Ya, kalau sudah basah, tujuan utama tidak disiram adalah hilang. Karena kaki dengan diusap saja itu supaya kering. Diharapkan dengan itu terhindar dari hal-hal yang mengganggu kesehatan. Tapi kalau sudah kaos kakinya basah, dinggo bae malam riangan, Pak, masuk angin. Ini harus diperhatikan. Kemudian masuk yang berikutnya, pembahasan tentang al-mas'u 'ala ghita'ir ra's. Sesuatu yang menutupi kepala. Sesuatu yang menutupi kepala banyak, imamah umpamanya. Atau bagi wanita kerudung, laki-laki peci, kolan suah. Bagaimana aturan agama? Ketika seorang hendak berwudu dalam keadaan kepalanya tertutup oleh kain. Kadangkala kalau wanita berwudu di tempat yang terbuka susah sekali. Harus dilepas dulu jilbabnya, kelihatan auratnya. Bagaimanakah cara berwudu ketika mereka memakai jilbab yang jilbabnya kan ada iketannya, panggil-panggil perempuan ada iketannya di leher atau di kepala yang itu kenceng. Bagaimana caranya? Akan kita bacakan keterangan insyaallah. Demikian pula imamah. Imamah itu macam-macam bentuknya. Ada bahasa imamah, ada bahasa semer, macam-macam jenisnya. Ada imamah yang hanya sekedar diselempangkan saja begitu. Kalau begini diselempangkan mudah sekali, tinggal diturunkan ke bahu, dia wudu dengan sempurna. Tapi ada imamah yang jenisnya diikat begitu. Seperti imamahnya orang-orang Yaman umpamanya, diikat dengan kencang. Dimasukkan sini diikat. Nah, begitu. Nah, ini juga masyaqah. Kalau seandainya dilepas akan memberikan rasa berat. Bagaimana cara berwudu ketika orang dalam keadaan seperti itu? Kita masuk pembahasannya. Mashu ala khitar ras fil wudu. Berikut ini disyariatkan untuk ketika seorang berwudu, dia memakai imamah untuk mengusap imamahnya. Yajuzu al-mas'u al-imamah badla atau badala mas'ras. Diperbolehkan dalam agama kita yang diusap adalah imamahnya sebagai ganti yang diusap kepalanya. Tanpa imamah kita apa? Masaha, bukan ghasala. Ingat-ingat, masaha yakni tangan kita dikasih air sedikit kemudian kita tumpahkan, kita jalankan dari awal rambut kita tumbuh sampai kofah. Kofah itu tengkuk. Kemudian maju lagi ke depan dan kemudian telinga. Ini masras namanya. Al-udhunani minar ras. Telinga adalah bagian dari kepala, bukan bagian dari wajah. Sehingga ketika kita membasuh atau mengusap kepala, telinga pun ikut diusap. Nah, kalau dia memakai imamah yang bentuknya sulit untuk dilepas, maka boleh bagi dia mengusap atasnya rambut, atas imamah. Boleh bagi dia untuk mengusap atasnya imamah tersebut. Bisa dipahami hadirin? Ini adalah madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ruhuyah, Imam Abu Thawr Al-Wazai, Ibn Hazm. Demikian pula dengan Ibn Taymiyah. Dan ini adalah pendapat Abu Bakar Siddiq, Umar, Anas Malik, dan yang lain dari para sahabat. Wa tsabata an-nabi dzalika. Kita bacakan hadisnya. Hadis dari Amr ibn Umayyah Al-Dhamari. Qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffain wal 'imamata. Sahabat ini memberikan persaksian, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap dua sepatunya dan imamahnya. Imamahnya sekali lagi yang diputar begini, yang kencang begitu, sok kemudian dimasukkan. Ini sulit kalau dilepas. Imamah yang seperti yang dimaksudkan. Walaupun sebagian ulama menyebutkan yang penting imamah. Tapi ada beberapa yang menyebutkan secara rinci. Kalau yang cuma sekedar diselampangkan begini, ya sangat mudah sekali. Dia ambil air, wudu, dan dia masukkan jari jemarinya ke bawah imamah yang cuma sekedar apa? Di selempangan. Ngerti selempangan, Pak? Apa bahasa Indonesia selempangan? Hah? Ya diselempangkan lah. Angel ngomongnya. Ya. Tangan bisa masuk ke bawah. Tapi kalau yang diikat begini, ini susah. Nah, prakteknya seperti itu. Wa mithluhu an Mughirah bin Syu'bah. Hadith Mughirah bin Syu'bah yang tadi kita bacakan. Wa an Bilal annahu ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dengan Bilal. Muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memberikan persaksian. Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam masaha al-khufain wal khimar. Wal khimar, bukan khimar, khimar. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasalam mengusap dua sepatu dan khimar. Khimar itu kalau bahasa kitanya kerudung. Ya, sesuatu yang mengikat di kepala, bukan kerudung untuk perempuan tetapi yang semisal itu. Wal khimar khatoras wal muradu al-imamah, yang dimaksud di sini adalah al-imamah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, sehingga di sini yang raji adalah diperbolehkannya untuk diusap al-imamah secara mutlak, secara umum. Ada yang berpendapat diusap ujung rambutnya, bahasanya nasiyah, ubun-ubunnya. Jadi ambil air begitu, masukkan dulu ubun-ubunnya, kemudian baru sisanya bagian kepala. Ini salah satu di antara pendapat para ulama. Di antara hadisnya adalah hadis Mughirah bin Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masah 'ala imamatihi wa 'ala nasiyati wal khufain. Nabi mengusap imamah dan ubun-ubunnya dan juga mengusap dua sepatunya. Yang benar di sini kaum muslimin adalah walaupun tanpa mengusap nasiyah, ubun-ubunnya sudah cukup, tidak harus. Tapi seandainya engkau mengusap nasiyah dulu, yakni apa, ubun-ubunnya, kemudian baru imamahnya, maka itu adalah salah satu di antara pendapat para ulama. Adapun wanita yang memakai kerudung, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita bawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, in khafatil mar'atu minal bardi wa nahwihi. Jikalau seorang wanita yang memakai kerudung, dia takut akan dingin umpamanya, atau terlihat aurat termasuk padanya, ya, maka masahat ala khimariha, diperbolehkan baginya untuk mengusap kerudungnya. Contoh misal siapa? Ummu Salamah, kata beliau. Fa inna Ummu Salamah kana tamsahu ala khimariha. Ummu Salamah ketika berwudu, beliau mengusap bagian kerudungnya. Syekh Ibnu Taimiyah memberikan catatan di sini. Dan bagi wanita yang hendak mempraktekkan hal ini, kata beliau, antamsaha ba'da syariha. Dia hendaknya wanita tersebut menyentuh sebagian dari rambutnya. Seperti pendapat dari di atas, kerudung, ambil air di tangan, masukkan ke bagian depan rambutnya. Kan tidak mungkin masuk ke dalam seperti itu. Ya. Maka dia sisanya adalah yang diusap bagian atas kerudungnya. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan di sini pendapat-pendapat yang lainnya, ya. Namun insyaallah mencukupi. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berpendapat ila jawazil masfi alal khimar, bolehnya seorang wanita mengusap kerudungnya, bahwa inda al-hanabilah. Ada pendapat di antara para ulama, kerudung yang dimaksudkan di sini adalah kerudung yang ketat, maksudnya ketat yang diikat pada kepala. Kadangkala ada seorang wanita yang kerudungnya hanya sekedar diselempangkan saja. Ya, ada tidak? Ada kerudung-kerudung kecil, ya warna-warni, malanggo kemayuan pak. Ya, kerudungan ben aja keton ayune malah. Ini ben keton ayune. Lah kalau kerudungnya seperti itu ya mudah sekali dilepas. Kalau tidak dilepas, diangkat ke atas begini, tangannya bisa masuk. Bisa dipahami hadirin? Nah ini, model kerudungnya seperti itu. Oh, biasanya dia juga tidak pernah kerudungan, ya, ngepas aja. Ya. Ya, sehingga ada persyaratan di sana disebutkan oleh beliau. Adapun laki-laki yang memakai peci, apakah boleh diusap pecinya? Lang peci dilepas lebih gampang pak, uculi bayi aja bingung-bingung. Daripada ragu, walaupun di sana ada khilaf di antara para ulama, ada sebagian yang membolehkan. Karena ini adalah pembahasannya adalah anggota wudu yang tertutupi oleh sesuatu, maka diusap yang menutupinya. Tetapi yang rajih dalam hal ini, qalan siwa, sesuatu yang tidak masyakkah, bukan berat untuk dilepas. Toh cuman qalan siwa, pak. Bahasa Arabnya qalan siwa. Bahasa kitanya apa? Peci. Kupluk, ngerti kupluk Pak? Ya. Itu yang rajih dalam hal ini adalah wallahu a'lam bishawab, untuk tidak bergabung aman, dilepas saja. Karena di antara pendapat ulama di sini, jumhur ulama berpendapat annahu la yajuz al-mashu fil wudu al-qalansuah. Tidak boleh ketika seorang berwudu dia mengusap pecinya. Walaupun di sana sekali lagi ada khilaf di antara para ulama. Kemudian yang berikutnya, anggota wudu yang tertutup karena faktor luka. Digip apa diperban ataukah dengan yang lainnya, itu kan macam-macam nggih. Nah, pembahasan kita bukan ditutup dengan apa. Tetapi pembahasan kita anggota wudu itu tertutup. Sehingga tidak memungkinkan air untuk sampai ke anggota wudu tersebut. Karena tertutup tadi. Faktor yang lainnya adalah karena itu luka. Kalau seandainya terkena air, akan mengeluarkan bakteri dan mengeluarkan nanah. Bagaimana caranya? Belum menjawab di sini. Al-jabiratu. Ay aidani tajburu biha al-'idham al-muqassara litatamasuk. Sesuatu yang digunakan untuk menutupi luka tulang yang patah. Apa berarti kalau kita Pak? Gib. Ya, gib. Nah, tulang yang patah. Dan itu kadang-kala lama Pak. Sekian hari bahkan sekian bulan. Tidak boleh dilepas karena kaitannya dengan patah tulang. Maka kata beliau, para ulama menyebutkan wa man kana la ahdi adha'il wudu, barang siapa yang di antara salah satu anggota wudu yang tertutup dengan kip tadi atau yang semisal, apakah itu tangan atau itu sikut ya, kadangkala patahnya di sini, kadangkala patahnya di jari jemari, atau kadangkala di kaki pas kebetulan pada anggota wudunya, maka disyariatkan baginya fa yajuzu lahu ayamsaha 'alaiha, cukup untuk diusap bagian permukaan atasnya saja. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama daripada imar badan yang lainnya. Misal seperti tangan. Tangan itu kan perhatikan dari ujung jari sampai sikut. Nah, yang patah sini lengan. Adapun ini tidak tertutup. Yang digip adalah rusuh-rusuh ini, pergelangan sampai mendekati sikut. Maka yang diusap yang tertutupi, yang tidak terusap harus diapakan? Dibasuh. Ya pelan-pelan Pak. Supaya airnya tidak masuk. Tidak kemudian sini tidak diapa-apakan. Yang tertutupi diusap. Lengkap Pak. Bawahnya, atasnya, muter. Itu bukan atasnya tok. Ini kita sudah tidak membahas masul khufain mengusap sepatu. Kalau sepatu bagian atasnya tok. Tapi ini bukan sepatu lagi yang kita bahas. Kip atau yang sejenisnya. Ya. Termasuk pertanyaan, ada orang patah tangan, yang patah bukan tangannya, yang patah sininya. Apa ini Pak? Bahu, tulang apa sini. Tapi tangan ini gak boleh sembarangan gerak. Ini gak akan sempurna nanti. Akhirnya tangannya digendong Bang. Tangannya digendong. Dan tangan ini gendongnya pres gitu. Tangannya sih waras baik tangannya. Bagaimana cara wudunya? Padahal tidak digip, tapi digendong. Dan kalau wudunya kok dilepas dulu gendongannya, wah ini membahayakan. Sama dokter diperingatkan gak boleh. Nanti tulangnya tidak kunjung nyambung. Maka posisinya adalah tetap digendong. Karena ini tidak digip, kamu bisa memasukkan. Tetap harus dibasuh. Kalau memang masyaqqah susah sekali dan tidak bisa, maka bagian luarnya. Bagian apa? Luarnya. Karena kasusnya bukan itu dikib, cuman karena patah di atasnya. Bisa dipahami hadirin? Kalau patahnya itu di bagian anggota wudunya, itu diusap. Diusap, tapi jangan sampai basah. Ya, apa manfaatnya diusap kalau dia itu ambil air kemudian diplok-plok-plok-plok menteles, ya malah membahayakan. Termasuk pada seorang yang Allah takdirkan mamanya tabrakan kemudian di keningnya robek, mau tidak mau ditutup karena luka itu membahayakan. Dia mau wudu. Nah, pripun iku, Pak? Muka bagian dari anggota wudu. Caranya adalah seperti tadi. Yang waras, yang masih sehat, yang tidak diperban, dibasuh, Pak. Ambil air, walaupun tidak biur-biur, tidak, ini hati-hati, ya tetap semuanya. Tidak tayamum. Kadang-kala ngarah gampangnya. Tayamum baiklah. Ungsi kilip waras, tangannya waras, tayamum. Ya tidak diperkenankan. Lukanya hanya di kepala mamanya atau lukanya di mana? Ya pas luka itu ngambil air sedikit basah, tempelkan aja, tel begitu sudah selesai. Dosa diusap bukan pak, tempelkan aja, terus begitu. Ya yang lainnya diusap dengan air. Bisa difahami hadirin? Kemudian disebutkan di sini beberapa dalil tentang hal itu. Di antaranya adalah ucapan Ibn Umar, "Man kan lahu jurhun ma'subun 'alaih." Ibn Umar mengatakan, barang siapa yang dia memiliki luka pada salah satu anggota wudu, ma'subun 'alaih dan ditutupi, maka caranya adalah tawaddu'a, dia tetap berwudu, bukan tayamum, ingat, tetap berwudu. Wa mas'ala al-asaibi, dan baginya mengusap pada bagian yang tertutup tadi, kib atau perban atau plaster atau yang lainnya. Wa yaghsilu bima hawla al-asaib, kata Ibn Umar, tetap dia harus mencuci sekitarnya. Coba lihat nah, prakteknya. Lengan patah, dikip hanya paling 10 cm mamanya. Sini masih terbuka, sini juga masih terbuka. Maka caranya adalah ini tetap dicuci yang terbuka di antara anggota wudu, yang tertutup saja yang diusap. Kadang-kadang ngambang nak. Ngertes ngambang napa? Ya, ngambang nak. Hanya ini tok yang diusap tok, terus ini yang enggak. Alasannya nongkombok bahaya kena air, ya bagaimana caranya? Tapi tetap anggota wudu itu tidak sempurna kalau cuma sekedar diusap saja. Wong itu anggota yang harus diapa? Ghuslu, harus dicuci dengan air. Sehingga aturannya kata Ibn Umar adalah apabila dia hendak berwudu, dia mengusap bagian yang tertutupi oleh perban atau yang semisalnya, dan dia cuci yang sekitarnya. Yang luka jempol tok pak, yang gurdit, ya harus dicuci. Bagaimana caranya? Diangkat kakinya ke atas, jempolnya jangan sampai terkena air, diplastiki di situ apa-apa pak. Karena khawatir mau kena air. Yang lainnya anggota cendik-cendiknya sama mata kaki dan punggung kaki sehat. Maka ya dibasuh. Jangan gegabah karena ini perkara wudu. Kalau wudunya tidak sah maka salatnya tidak sah. Wala yu'lam Ibnu Umar mukhalifun minas sahabah. Tidak ada seorang pun di antara sahabat yang menyelisihi ucapan Ibnu Umar ini. Nah, aturannya bagaimana? Apakah seperti apa tadi? mengusap sepatu. Kalau sepatu ada aturan, Pak. Aturannya harus berwudu terlebih dahulu baru pakai sepatu. Lah ini mau dikip tak wudu disit, Pak Dokter. Apakah harus begitu? Ini kan pertanyaan, Pak. Penting tidak? Penting ini. Dalam keadaan patah tulang, dioperasi, arah dikip, menyat. Aku wudu disit ya. Mungkin bagian dikip. Lah, niku ternyata alhamdulillah tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Itu bukan sebagai syarat. Sehingga kalau seandainya dikip kemudian dalam keadaan tidak berwudu, ya tetap aturannya diusap bagian atasnya. Walaupun dia ketika memakai kip dalam keadaan tidak berwudu. Dan tidak berlaku cuman sehari semalam. Saya kan mukim. Sehari semalam tok. Tidak, ini bukan mengusap sepatu lagi. Pembahasan kita, luka yang ada pada anggota wudu yang tertutupi. Tidak berlaku. Ini musafir 3 hari 3 malam. Ya, tidak seperti itu. Nanti kalau sudah 3 hari 3 malam apa? Genti apa, Pak? Perbanen apa? Ya. Potong mani gipe ora mari-mari balunge nyelewat bae Pak ora nyambung-nyambung domae teng dokter ya. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah. Enggak. Boleh. Boleh, Pak, boleh. Dibantu oleh orang lain. Ya, kita kadang kala kerepotan. Obah belara kan kan jeniku dicekel ya, boleh, Pak. Ya, tapi yang mahram, Pak. Nek pembantu ya bukan mahramnya. Istrinya, putrinya atau kalau yang lainnya, anak laki-laki muduni diwuduni. Orang tua yang repot pun diwuduni. Orang tua repot. Dia kuat wudu tapi repot, ya diwuduni, Pak. Bukan saya membae, Mbah. Syarmatiki ngomong. Saya membae. Harus wudu ketika memang wajib wudu. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.